إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, dan di antaranya adalah keberadaan kita di masjid ini, di Ma'had Ar-Rayyan Tambun, untuk bermajlis ilmu, menimba ilmu agama, saling tawasi bil haq dan tawasi bil sabr, saling wasiat-muasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Ikhwani fillah rahimakumullah, terlintas pada kesempatan ini, pada taklim ini, saya akan menyampaikan materi tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan syarat-syarat sahnya pernyataan kalimat tauhid tersebut. Suatu hal yang kita ketahui bersama bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan suatu hal yang asasi dalam kehidupan kita, kehidupan beragama, di mana itu menjadi pokok keislaman kita. Tidaklah seseorang dinilai sebagai seorang muslim kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karenanya Nabi SAW mengingatkan pula kepada kaumnya dengan sabda beliau, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan mendapat keberuntungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah dakwah para nabi dan para rasul dari waktu ke waktu sepanjang masa. Dakwah Islam adalah dakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, berdoa hanya kepadanya, memohon pertolongan, bantuan hanya kepadanya, rukuk dan sujud hanya kepadanya, dan seterusnya. Itulah yang benar. Dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkannya ketika berikrar dengannya harus betul-betul memahami makna tersebut, sehingga ketika mengucapkan dan mempertanggungjawabkan dan siap mengamalkan segala konsekuensinya. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka paham makna dan maksud daripada ucapan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau mengucapkan karena mereka memahami konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah. Jadi orang-orang musyrikin ketika itu mereka memahami, tapi mereka tidak siap mengamalkan konsekuensi daripada apa yang mereka ucapkan. Maka mereka tidak mau mengucapkan. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwa mereka bila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa menolak? Apa beratnya sekedar mengucapkan? Mereka bukan merasa berat untuk mengucapkan, tapi mereka merasa berat untuk mengamalkan konsekuensinya. Karena mereka paham makna kalimat itu dan apa konsekuensinya, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka mengatakan, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kami demi mengikuti penyair gila itu? Ya, mereka sebut Nabi kita Muhammad dengan sebutan itu, nasallallahu alaihi. Tapi yang jelas dari ayat ini diterangkan bahwa mereka memahami benar ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah, berarti yang mereka ibadahi selain Allah, Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala lain, dianggap batil semuanya dan mesti mereka tinggalkan semuanya tanpa terkecuali. Yang diibadahi hanya Allah. Maka mereka keberatan. Mereka katakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Yakni setelah mengucapkan la ilaha illallah tersebut demi mengikuti penyair gila itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, berarti mereka benar-benar paham, tapi mereka enggan untuk mengikuti, sehingga mereka keberatan mengucapkan la ilaha illallah dan tetap dalam kekafiran mereka. Sebagian yang kita dapati dari umat yang ada ini mudah mengucapkan la ilaha illallah, ringan mengucapkan la ilaha illallah, bahkan untuk mengulang-ulang sampai sekian kali, sekian puluh kali, bahkan sekian ratus kali dengan mudah dan ringan mengucapkannya. Tapi bagaimana prakteknya? Ternyata dalam prakteknya masih saja melakukan praktek-praktek peribadatan kepada selain Allah. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, mungkin merasa telah ikhlas dalam arti rela mengucapkannya. Tapi kenapa melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan makna kalimat la ilaha illallah? Masih saja melakukan sembelihan untuk selain Allah. Masih juga ada yang berdoa kepada selain Allah. Minta berkah kepada selain Allah Azza wa Jal. Minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jal. Padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini berarti apa? Kok bisa terjadi yang seperti ini? Ini menunjukkan bahwa dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Tidak memahami konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah. Sehingga ringan mengucapkan la ilaha illallah, ringan pula melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah tanpa dia menyadari. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan ini merupakan suatu kekurangan yang sangat fatal pada sebagian orang. Ya. Kekurangan yang sangat fatal pada sebagian orang. Jadi di sini kalau kita boleh berikan beberapa gambaran manusia dari apa yang tadi kita sebutkan. Ada golongan yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena paham maknanya dan paham konsekuensinya. Sehingga dia anti la ilaha illallah. Ya. Ada golongan yang mengucapkan la ilaha illallah dan mungkin paham maknanya, maksudnya, tapi mengucapkannya karena takut, bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi hanya demi menyelamatkan nyawanya, harta bendanya, dan yang semisalnya. Ini keadaan orang-orang munafik. Yang pertama, kondisi musyrikin Quraisy. Yang kedua, keadaan orang-orang munafik. Yang ketiga, ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan merasa sudah ikhlas dalam arti rela, tapi tetap mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Ini kondisi sebagian orang yang mereka itu tidak memahami makna dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Yeah. Nah, yang dimaukan yang bagaimana? Yang dimaukan adalah yang memahami makna kalimat la ilaha illallah dan tahu konsekuensinya lalu mengikrarkannya. Lalu betul-betul mengamalkan konsekuensinya dengan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang bertauhid. Ini para sahabat yang masuk Islam. Ya. Dan muslimin berikutnya yang sejalan dengan mereka. Sebagian sahabat kita tahu dahulu jatuh dalam masa-masa jahiliyah dengan berbagai macam yang ada padanya. Tapi mereka rela meninggalkan itu semuanya setelah mengucapkan la ilaha illallah dan berubah total, berhijrah kepada Islam. Nah, itulah yang semestinya dilakukan. Itulah yang semestinya ada pada pribadi-pribadi muslim sehingga menjadi muslim yang hakiki lahir dan batin. Ikhwan fillah rahimakumullah, Berikutnya, ulama rahimahumullah menerangkan kepada kita tentang syarat-syarat, yang syarat-syarat ini adalah syarat-syarat sah. Syarat-syarat sahnya ikrar la ilaha illallah yang diucapkan. Yang namanya syarat, kalau tidak terpenuhi satu saja, maka sesuatu menjadi tidak sah karena kehilangan syarat. Sebagai gambaran mudah adalah syarat sholat, syarat taharah, syarat puasa. Syarat sholat misalnya adalah taharah, bersuci, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya. Bila ada orang yang sholat tanpa syarat dari syarat-syarat sholat, sholat tapi tanpa bersuci, belum punya wudu, maka sholatnya tidak sah. Itulah yang namanya syarat. Ketahuilah bahwa syarat-syarat sah bukan hanya dalam bab ibadah-ibadah yang sifatnya amaliyah. Bahkan ucapan la ilaha illallah ini juga punya syarat-syarat. Dan semestinya muslimin lebih memperhatikan syarat-syarat ini daripada syarat-syarat ibadah yang lain. Bukan berarti tidak mempelajari, tapi syarat la ilaha illallah ini lebih mendasar. Tetap pelajari syarat sholat, bagaimana tidak? Ya, apa mau sholat kita tidak sah? Tetap pelajari syarat puasa. Tapi lebih dari itu semuanya, pelajari syarat la ilaha illallah. Siapa yang mau la ilaha illallah yang kita ucapkan malah enggak sah? Mau jadi apa kita di akhirat? Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah perhatian ulama kita rahimahumullah menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah agar kita betul-betul mewujudkan syarat-syarat itu. Disebutkan oleh para ulama kita di sana ada 7 syarat atau 8 syarat. Ya, atau anggap 7 syarat. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, di antaranya oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam bait-bait akidahnya Sulamul Wusul. Beliau mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan dengan 7 syarat, kalimat la ilaha illallah itu diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan itu betul-betul telah ada dalam nas-nas wahyu. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Orang yang mengucapkannya tidak akan bisa mendapat manfaat darinya kecuali bila mana dia menyempurnakan syarat-syarat tersebut. Al-ilmu wal-yakinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma'akulu wa-sidku wal-ikhlas wal-mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Al-ilmu, ilmu, wal-yakinu, yakin, wal-qabulu, menerima. Al-ilmu wal-yakin wal-qabulu. Ya. Al-ilmu wal-yakin wal-qabulu. Apa? Al-ilmu wal-yakin wal-qabulu. Was-sidku wal-ikhlasu. Al-ilmu wal-yakin wal-qabulu. Wal-inqiyadu. Kemudian inqiyad. Fadri ma'akulu. Maka ketahuilah apa yang ku katakan. Wasidq wal ikhlas wal mahabba. Sidq, kejujuran. Ikhlas, keikhlasan. Wal mahabba, rasa cinta. Waffaqakallahu lima ahabba. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepadamu untuk melakukan apa yang dia cintai. Nah, itu beberapa bait yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah untuk meringkas syarat-syarat la ilaha illallah. Kita akan bahas satu persatu dengan ringkas insyaallah. Semoga kita bisa memahami dengan benar dan mudah untuk kemudian kita betul-betul praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu kita berharap Allah Azza wa Jalla menerima syahadat kita, persaksian kita, persaksian la ilaha illallah. Disebutkan tadi bahwa yang pertama adalah al-ilm. Ini syarat yang sangat asasi. Ilmu artinya mengetahui makna kalimat tersebut. Nah, telah kita ketahui tadi dari beberapa penjelasan di awal-awal bahasan kita dan seterusnya, makna daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau ada orang yang tidak memahami maknanya, bagaimana akan dianggap sah syahadatnya? Ya, orang yang tidak memahami maknanya, bagaimana akan dianggap sah syahadatnya? Zaman sekarang mungkin ada yang melatih seekor burung, burung beo, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dan dia mampu mengucapkan. Apakah dia paham makna kalimat itu? Ya, ya tentunya tidak paham. Nah, sehingga apa artinya ketika dia mampu mengucapkan lalu tidak paham maknanya? Bagaimana dia mau mengamalkan konsekuensinya sementara tidak paham makna? Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi ini merupakan syarat yang mutlak, wajib, tidak bisa tidak untuk diwujudkan. Walaupun tentu bukan maksud daripada mengetahui maknanya mesti tahu terjemahannya kata per kata. Mungkin sebagian orang tidak memahami terjemahannya kata per kata. Coba terjemahkan la ilaha illallah. Mungkin dia enggak bisa menerjemahkan. Ya. Tiada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mungkin dia enggak bisa begitu. Tapi yang penting adalah tahu makna yang terkandung padanya, maksud yang terkandung padanya. Artinya bahwa kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, itu kamu hanya ibadah kepada Allah. Kamu ingkar terhadap semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya, pahami dan ucapkan kalimat itu. Nah, ini. Ya. Ini makna la ilaha illallah yang mesti dimengerti, seperti yang tadi telah kita jelaskan di awal. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah, pahami bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah. Jadi Allah perintahkan agar kita berilmu, memahami maksudnya, memahami makna kandungannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, al-yakin. Al-yakin adalah diddu asyak, yang itu lawan dari syak, yaitu keraguan. Kalau yang pertama, al-ilm diddu al-jahl. Berilmu itu lawannya apa? Jahl, kebodohan, ketidaktahuan. Yang kedua, al-yakin Al-munafi lisyak. Suatu keyakinan yang itu artinya bertentangan atau lawan keraguan. Jadi yang kedua, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul yakin dengan kandungan yang ada itu. Ya, enggak cukup sekedar tahu maknanya tapi enggak meyakini. Karena yang seperti itu banyak. Ya, orang munafik misalnya tahu makna la ilaha illallah, mengucapkan bahkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak meyakini. Tidak menjadi keyakinan mereka. Ya. Jangankan tidak menjadi keyakinan, ragu saja sudah membatalkan. Ragu, benar apa enggak kandungan makna itu, yaitu bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Apa iya? Terus bagaimana dengan Tuhan yang lain? Ragu. Seorang yang ragu, syahadatnya enggak diterima. Ya. Bukankah Allah Azza wa Jal telah mengatakan innamal mu'minuna apa? Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu. Tidak ragu. Ini mukmin yang benar-benar mukmin. Tidak ada keraguan. Dan biasanya bab keraguan dan keyakinan ini nanti akan terbukti dengan ujian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah mengucapkan la ilaha illallah, Allah uji dengan berbagai macam ujian. Yang diantara ujiannya adalah siksaan-siksaan yang berat. Bagaimana Bilal, bagaimana Ammar bin Yasir, bagaimana ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, dan bagaimana sahabat-sahabat yang lain. Diuji dengan berbagai ujian. Mereka tabah, ya. Mereka tegar, mereka tidak goyah sedikit pun dan tetap memperjuangkannya bahkan sampai mati pun. Mereka tetap mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ada keraguan. Nah ini al-yakin. Beda halnya dengan orang-orang munafik. Ya, diuji sedikit goyah. Diuji sedikit goyah. Hum fi raibihim yataraddadun. Dalam keraguan mereka, ya, berbolak-balik bimbang. Itu munafik. Nah, maka dari itu syarat kedua ini, ya, artinya bahwa dia betul-betul yakin dia ada ilah yang benar kecuali Allah. Sudah semantap-mantapnya, tidak ada sedikit pun kebimbangan dan keraguan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah al-qabul. Al-qabul al-munafi lirradd, artinya menerima dan tidak ada penolakan sedikit pun. Nabi mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah diterima, tidak ada penolakan. Ya. Menerima kalimat tersebut setelah dia yakini, sebelumnya dia mengetahui maknanya, lalu dia terima, tidak ada penolakan, tidak ada keengganan untuk menerimanya. Tidak seperti mereka yang munafik yang tadi kita sebut, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, bahwa mereka bila dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah sombong, artinya enggak mau nerima sekalipun yakin maknanya, Dalam arti yakin di sini, ya seperti sebagian musyrikin, hakikatnya tahu maknanya dan yakin Nabi Muhammad benar. Diceritakan bahkan Abu Jahal itu sebetulnya tahu dan yakin yang benar Nabi Muhammad. Sebagian buku sirah, sejarah Nabi menyebutkan begitu. Tapi kenapa dia tidak kabul, tidak menerima? Bahkan dia menolak. Karena merasa persaingan keluarga. Kok di keluarga itu, bukan di keluarga saya. Ya. Hanya karena itu. Persaingan kabilah merasa. Kayak si Nabi palsu. Ya, Musailam al-Kadzab dari Bani Hanifah. Ya, itu Quraisy. Ya, kami Bani Hanifah. Enggak pengin keunggulan di Quraisy, pengin juga di Bani Hanifah. Ya. Bahkan paman Nabi sendiri yang membela Nabi secara lahiriah, Abu Talib, yang disebutkan dalam beberapa penjelasan dia pernah mengucapkan yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tahu yang benar adalah Nabi Muhammad. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu adna adyanil bariyati dina walaula al malamatu aw hadar masabbatin lawajadtani bidzalika samhan mubina. Sungguh aku telah tahu bahwa agama Muhammad itu sebaik-baik agama. Kalau bukan karena takut celaan, sertaan, enggak akan dapati aku sebagai orang yang sangat toleran dengannya. Ya. Dengan nyata. Mungkin maksudnya akan masuk Islam. Tapi karena khawatir dicela, dicerca, diolok-olok, akhirnya dia enggak mau mengucapkan. Mana kabul? Sekalipun dia sudah yakin seperti itu, tapi tidak ada kabul, penerimaan. Ya. Maka jelas enggak diterima. Walaupun tadi tahu maknanya, yakin, tapi tidak mau menerima. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, menjadi suatu syarat yang tidak bisa tidak, betul-betul harus menerima kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Kemudian yang keempat, al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk. Tunduk terhadap kalimat itu dan konsekuensinya. Ketika dia tahu bahwa konsekuensinya kamu harus begini dan begini, ya, oh saya ikut, nggak mau menentang. Konsekuensi daripada la ilaha illallah, ya saya harus mengikutinya. Inqiyad itu namanya, al-inqiyad, al-munafi lit-tark, ya, yang lawannya adalah yang meninggalkan. Kalau sebelumnya lawannya adalah rad, menolak. Kalau ini sepertinya bahasanya lebih lembut, meninggalkan. Ya. Jadi syarat yang keempat ini dia mengikuti, tidak meninggalkan. Konsekuensinya seperti yang kita tahu, dia harus beribadah kepada Allah saja, ya saya ikut. Konsekuensinya kamu harus meninggalkan lata uzzamanat, sesembahan-sembahan selain Allah, oh iya saya ikut. Ya, konsekuensinya kamu harus ikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah, oh iya saya ikut. Tidak boleh memberikan ibadah kepada siapapun selain Allah, ikut. Inilah inqiyad kepada kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi yang terkandung padanya. Ya. Yang kelima, as-sidq. As-sidq artinya kejujuran. Al-munafi lil-kadzib. Lawannya adalah kadzib, dusta. jujur dan dusta, dua hal yang bertolak belakang. Jujur itu adalah sama lahir dan batinnya, maksudnya. Ucapannya dan perbuatannya dengan yang ada di dalam kalbunya sama. Itulah sidq. Sementara al-kadzib, ucapannya beda dengan kalbunya, yang dia yakini dalam kalbunya. Mungkin ucapannya beda dengan perbuatannya, itu kadzib, dusta. Seorang mukmin muwahhid yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia berangkat justru dari kalbunya. Ibadah hanya kepada Allah karena dalam kalbunya meyakini harus ibadah hanya kepada Allah. Tidak mau ibadah kepada berhala, kepada selain Allah, apapun bentuknya, siapapun dia, sekalipun malaikat, sekalipun nabi, sekalipun kiai, sekalipun wali yang diibadahi misalnya, enggak mau beribadah kepada itu semuanya karena memang dalam keyakinannya begitu. Itulah yang namanya sidq, kejujuran. Lahir batinnya sinkron, sama, sesuai, saling membuktikan dan saling mendukung. Adapun al-kadzib, kita lihat orang-orang munafik, lahiriahnya mengucap la ilaha illallah, ya, batinnya musuhi Islam, boro-boro meyakini la ilaha illallah. Bahkan bukan sekedar tidak mau meyakini, lebih daripada itu mereka munafik, sesungguhnya musuhi Islam. Nah, kalau begitu ucapannya kadzib, dusta, pura-pura saja masuk Islam dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, yang seperti ini kalau ada yang mengucapkan sekalipun berkali-kali mengucapkannya, yang enggak bakal diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini terkait dengan orang-orang munafik, betapa banyaknya Allah Azza wa Jalla mencela mereka dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Sampai katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik di kerak paling bawah di neraka dan kamu tidak akan dapatkan penolong bagi mereka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka sholat walaupun malas, tapi sholat. Kadang mungkin ikut berjihad fisabilillah, walaupun kadang minta udzur atau sering minta udzur. Tapi Allah katakan fidarkil asfali minan nar, mereka di kerak paling bawah di neraka. Kenapa? Terus gimana dengan ucapan la ilaha illallah yang diucapkan tidak sah karena mereka dusta. Ya. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah sungguh tahu bahwa mereka itu orang-orang yang dusta. Ya. Nah, jadi kalau begitu bila ada seseorang ya di zaman sekarang mengucap la ilaha illallah di depan orang, kenapa mengucap la ilaha illallah? Ya, mungkin karena ingin menikahi seorang muslimah. Mungkin karena kepentingan tertentu. Menampakkan di hadapan muslimin bahwa dia bersyahadat. Tapi sungguhnya dusta. Yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun diterima oleh orang. Ya, dan Allah Maha tahu. Dan kalau zaman dahulu banyak orang munafik, zaman sekarang lebih banyak lagi orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kita yang enggak tahu, Allah yang Maha tahu. Ya. Kemudian berikutnya yang ke berapa? 5. 6. Al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad qadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlas. Yang keenam adalah al ikhlas, artinya betul-betul karena Allah Azza wa Jal, betul-betul hanya untuk Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Karena yang lain itu apa? Ya apa saja selain Allah. Karena jabatan, karena perempuan, karena malu saja, karena tidak enak, karena dan karena macam-macam. Kalau ada yang syahadat karena yang selain Allah Azza wa Jalla itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak ikhlas. Allah Azza wa Jalla mengatakan ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya karena Allah agama yang murni ini untuk Allah, bukan untuk yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah, untuk Allah. Ya. Jadi tidak mengucapkan dan mengikrarkan kalimat itu kecuali betul-betul karena Allah. Nah, ini menuntut bagi seorang yang mau masuk Islam untuk betul-betul menata niatnya. Menata niatnya. Karena siapa? Anggap, wah, karena saya mau menikahi seorang muslimah. Kalau kamu hanya karena itu, ya percuma saja mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kamu ingin menikahi muslimah, kemudian kamu sadar, ya saya mau masuk Islam. Ya, ya memang awal tujuannya mungkin karena mau menikahi seorang muslimah, tapi sudah, pokoknya karena Allah. Masalah menikah ini urusan berikutnya. Harus betul-betul menata niat itu. Betul-betul karena Allah. Seandainya misalnya akhirnya enggak jadi menikah, ya sudah, berarti tetap karena Allah, ya bertahan dengan Islamnya. Kalau enggak jadi menikah, akhirnya malah murtad lagi. Oh, berarti bukan karena Allah. Nah, ala kulli hal, keikhlasan ini menjadi landasan segala amalan. Seperti yang kita tahu, ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, innamal a'mal bin niat, dan seterusnya. Niat ini, keikhlasan ini harus melandasi segala amalan yang baik, apalagi yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Ini amalan yang sangat mendasar yang menjadi gerbang keislaman seseorang. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah. Al-mahabbah yakni rasa cinta. Ya. Yang sebelumnya tadi ikhlas, lawannya adalah syirik. Syirik itu yang mencakup besar maupun kecil seperti riya, ya. Itu tidak ikhlas kepada Allah. Al-mahabbah berikutnya, rasa cinta, lawannya adalah al-bughd, kebencian. Ya. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ya karena cinta dengan kalimat tersebut dan konsekuensinya, kandungannya, maknanya. Kalau dia mengucapkan tapi ada kebencian, oh berarti terpaksa. Ya. Ibarat seorang budak yang terpaksa mengikuti perintah tuannya, sebetulnya benci sama tuannya dan perintahnya, tapi karena takut, ya, karena dipaksa, karena hal-hal yang semisalnya, melakukan tapi menyimpan kebencian. Nah, kurang lebih ibaratnya seperti itu. Kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi hakikatnya benci dengan kandungannya, jelas berarti ini tadi, ya, dia tidak ikhlas tapi karena kepentingan tertentu, ya. Yang jelas ketidaksukaan itu sangat bertolak belakang dengan keimanan. Gak mungkin iman yang benar dan bersamaan dengan itu benci kepada yang diimani, itu gak mungkin ngumpul. Dan ini semuanya ya kaitannya dengan qalb, dengan kalbu seseorang. Mungkin enggak nampak di perilaku lahiriah, mungkin. Tapi Allah Maha tahu. Maka dari itu harus diucapkan kalimat la ilaha illallah dan didasari mahabbah, rasa cinta. Ya. Rasa cinta itu merupakan salah satu ibadah yang besar. Maksud daripada rasa cinta ini ya rasa cinta yang ibadah, bukan yang sekedar manusiawi, bukan. Ya. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai tandingan bagi Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka murni cintanya, tidak dibagi dengan cinta mereka kepada berhala. Ya. Nah, seorang mukmin jangan ada rasa benci kepada kalimat la ilaha illallah dan kandungannya. Kalau ada rasa benci itu semua amalnya hancur, lebur dan percuma saja dia lakukan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam surat Muhammad, ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amal mereka semua. Hancur, gugur. Mau sholat, zakat, puasa, haji, berjihad fi sabilillah dan macam-macam amalan. Kalau ada kebencian ini, hancur semuanya, enggak berarti. Fa ahbata a'malahum, Allah hancur leburkan amal mereka. Nasam. Jadi mahabbah, rasa cinta ini merupakan termasuk landasan inti dalam segala macam ibadah dan apalagi dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nah, inilah 7 syarat yang harus dipenuhi. Tidak boleh lepas satu saja. Bahkan semuanya harus. Satu saja hilang, hancur semua. Ya, gagal semua. Ibadah kita, la ilaha illallah yang kita ikrarkan, hancur. Nasallallahu alaihi. Kemudian di sini ada penekanan oleh sebagian ulama, ada yang menjadikannya syarat ke-8. Walaupun sesungguhnya itu merupakan kandungan makna la ilaha illallah. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya 7 syaratnya. Nah, cuma kita sebutkan tidak mengapa ya sebagai penegasan. Yaitu di samping mengucapkan la ilaha illallah ini antinya kepada selain Allah yang diibadahi harus betul-betul terwujud. Antipati kepada semestinya Allah harus betul-betul terwujud. Kalau tidak, enggak mewujudkan la ilaha illallah. Tersebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara dan kufur. Nah, mengucapkan la ilaha illallah dan kufur, enggak bisa dipisah. Kufur dengan apa? Bima yu'badu min dunillah, dengan segala yang diibadai selain Allah. Maka ketika itu baru terwujud haruma damuhu wa maluh, terlindungi harta dan darahnya. Artinya dia muslim sudah kalau seperti itu. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya diserahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu jujur apa tidak. Tapi ya intinya harus terwujud keduanya, ucapan la ilaha illallah dan kufur kepada selain Allah. Dan ini yang diulang-ulang disebut ya dalam beberapa ayat, seperti misalnya amay yakfur bitagut wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada tagut, yakni yang diibadahi selain Allah segala yang diibariskan Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jadi dua hal ini enggak bisa terpisah. Kalau hanya satu, iman kepada Allah dan iman kepada yang lain, enggak diterima. Atau lawannya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yang lain, ya ateis nih, anti Tuhan. Tapi iman kepada Allah dan kufur kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini baru faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh telah berpegang teguh dengan al urwatil wuthqa, tali yang sangat kokoh. Lan fisama laha, enggak bakal pudar. Nah, demikian ahibati billah rahimakumullah, beberapa syarat la ilaha illallah. Semoga dengan kita mengetahui ini, kita betul-betul bisa mengamalkan, dan berbahagialah bagi mereka yang mengamalkan, ya, untuk memperoleh janji Allah Azza wa Jal yang disebutkan melalui lisan Rasulnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan kita semuanya sebagai mereka yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dan memperoleh keutamaan al-jannah. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.